Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah 'azzaakumullah. Sebelumnya telah kita pelajari tentang biografi daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan pada pertemuan ini, kita akan lanjutkan kembali pembacaan daripada biografi beliau, terkhusus berkaitan dengan pujian-pujian para ulama terhadap beliau. Maka yang pertama, kita akan bawakan atau kita bacakan pujian dari sebagian masyayikh beliau, guru-guru beliau sendiri. Di antaranya adalah Sulaiman ibn Harb rahimahullah. Suatu hari sang guru memandang kepada beliau sambil menyatakan, "Hadza yakunu lahu syait." Orang ini nanti akan memiliki ketenaran. Akan mendapatkan popularitas. Ini dari gurunya sendiri, Sulaiman ibn Harb. Bahkan sang guru rahimahullah sering mengucapkan kalimat bayyin lana ghalata syu'bah kepada Imam Bukhari. Jelaskan kepada kami kekeliruan-kekeliruan daripada Syu'bah Ibnu Jarrah. Menunjukkan akan kedudukan Al-Imam Al-Bukhari di sisi gurunya. Bukhari menyatakan, "Kuntu idza dakhaltu ala Sulaiman bin Harb yaqul bayyin lana ghalata shu'bah." Dahulu jika aku masuk menemui guruku Sulaiman bin Harb, beliau mengatakan kepadaku, "Jelaskan kepada kami kekeliruan-kekeliruan daripada Syu'bah." Syu'bah Ibn al-Hajjaj, ya. Syu'bah Abu Bistam Ibn al-Jarrah, yakni Waqil. Anak keliru tadi. Syu'bah salah seorang a'imah, bahkan disebut Amirul Mukminin fil hadith Syu'bah. Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari, afqah indana wa absar bil hadis min Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Ismail afqah indana wa absar bil hadis min Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Ismail al-Bukhari di sisi kami lebih faqih dan lebih absar bil hadis, lebih luas pandangannya terhadap hadis, yakni lebih luas ilmunya dalam bidang hadis dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Maka seseorang berkata kepada Abu Mus'ab dari kalangan orang-orang yang duduk di majelisnya, jawaztal had, kamu sudah keterlaluan. Dengan mengatakan kalimat ini berarti ucapan yang lancang, mengatakan lebih faqih dan lebih luas pandangannya terhadap masalah ilmu hadis dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad? Imam yang tiada tandingnya dalam masalah ilmu hadis. Yahfaz alfa alfi hadithin, hafal 1 juta hadith. Ini Imam Ahmad. Kata Abu Mus'ab, di sisi kami Al-Bukhari lebih luas ilmunya dalam masalah hadith dibandingkan Imam Ahmad. Maka kemudian ada yang menegurnya, jawaz al-hajj, kamu sudah keterlaluan, kamu sudah melampaui batas dengan ucapanmu itu. Maka Abu Mus'ab pun menyatakan, law adrokta, law adroktu malikan wa nadartu ila wajhi wa wajhi Muhammad ibn Ismail la qultu kilahuma wahidun fil hadithi wal fiqh. Seandainya saja aku menjumpai Malik, Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, menjumpai Malik, wa nadartu ila wajhihi wa wajhi Muhammad bin Ismail, kemudian aku memandang ke wajahnya dan wajah Muhammad bin Ismail, la qultu, niscaya aku akan katakan, kilahuma wahid fil hadithi wal fiqh, keduanya setara dalam masalah hadis dan fikih. Artinya Abu Mus'ab memandang Al-Bukhari levelnya di atas Imam Ahmad, setara dengan Imam Malik. Dan kalimat nadartu ila wajhih wa wajhi Muhammad bin Ismail, memandang kepada wajah Malik dan wajah Bukhari, ini yakni memperhatikan dari sisi ma'arif. Ini dari sisi apa? Pencapaian ma'rifat keilmuannya. Ini dari sisi ini, terpandang dari sinar wajahnya. Fulan dengan fulan sama. Kilahuma wahid fil hadith wal fiqh. Abdan ibn Uthman al-Marwazi menyatakan, ma ra'aitu bi'aini atau bi'ainaya syaban absar min hadha. Tidak pernah aku melihat dengan dua mataku seorang pemuda yang lebih luas ilmunya dibandingkan orang ini. Sambil berisyarat kepada Al-Imamul Bukhari. Berikutnya, Muhammad ibnu Qutaibah al-Bukhari. Sama-sama dari Bukhara. Muhammad ibnu Qutaibah al-Bukhari. Dia mengatakan, kuntu inda Abi Asim an-Nabil. Dahulu aku di sisi Abu Asim an-Nabil. Fara'aitu indahu hulaman. Maka aku melihat di sisi Abu Asim an-Nabil ada seorang pemuda. Hulam. Masih sangat muda. Fakultu lahu, maka katakan kepada dia, min ain, dari mana engkau? Berasal dari mana? Qal min Bukhara. Dia menjawab dari Bukhara. Sama berarti kan? Satu tempat darinya, dengannya satu kota ataupun satu wilayah. Qultu ibnu man? Aku tanya lagi, putra siapa? Qal ibn Ismail. Dia menjawab putra Ismail. Ini Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Fakultu, maka aku katakan, ya ini Muhammad bin Qutaibah mengatakan, anta min qurabati. Berarti engkau ini masih satu famili dengan saya. Masih kerabatku. Kemudian Muhammad bin Qutaibah melanjutkan kisahnya. Faqala li rajulun bihadrati Abi Asim. Maka seseorang berkata kepadaku, di hadapan Abu Asim An-Nabil, di hadapan gurunya, guru Imam Bukhari, hadzal ghulam yunatihul kibas, pemuda ini dia yunatihul kibas, yakni berani diadu dengan kambing kibas. Artinya maksudnya yakni setara dengan para masyayikh. Dia ini bukan pemuda sembarangan begitu maknanya. Berkata Qutaibah bin Sa'id, ini juga guru daripada Bukhari, ya. Qutaibah bin Sa'id Abu Raja. Jalastul fuqaha waz-zuhada, ini yang berbicara ini adalah dari kalangan guru-gurunya ataupun gambaran tentang bagaimana Al-Bukhari di hadapan guru-gurunya. Jalastul fuqaha waz-zuhad wal-ubbad. Fama ra'aitu mundu aqaltu. Mithla Muhammad ibn Ismail. Qutaibah ibn Sa'id menyatakan, aku telah duduk di majelisnya fuqaha, zuhad, ubbad, para ahli fikih, para ahli zuhud, dan para ahli ibadah. Maka aku tidak pernah melihat semenjak aku yakni bisa berpikir menggunakan nalarku, orang yang semisal Muhammad bin Ismail. Kata Qutaibah, wa huwa fi zamanih ka Umar fi sahabah. Dia di masanya itu ibaratnya seperti Umar di masa sahabat. Bayangkan, disetarakan dengan Umar di masa sahabat, gambarannya. Dan ini pujian dari gurunya, Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah juga menyatakan, laukana Muhammad bin Ismail fi sahabat, lakana ayah. Seandainya saja Muhammad bin Ismail itu berada di kalangan para sahabat, bisa menjadi satu ayat. Ayat, yakni tanda kebesaran dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Qutaibah Ibnu Sa'id ditanya tentang satu permasalahan. Ditanya tentang talaqus sakran. Seseorang mentalak istri dalam keadaan mabuk. Qutaibah tidak segera menjawab. Pada saat itu Muhammad ibn Ismail masuk. Al-Bukhari masuk. Maka Qutaibah langsung mengatakan kepada si penanya tadi, hadza Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah wa Ali ibn al-Madini qad saqahumullah ilaih. Ini Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, dan Ali ibn al-Madini, Allah kirimkan mereka kepadamu. Maksudnya ini Allah pertemukan mereka dengan, yakni satu orang buah kurma disetarakan dengan tiga orang imam tadi besar. Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuya, dan Ali ibn al-Madini. Yang ketiga-tiganya tabaqatnya di atasnya Bukhari. Tabaqat guru-gurunya Bukhari. Dan Qutaibah bin Sa'ad sendiri adalah imam bila mudafa'ah. Abu Raja, ma'ruf. Dan sering sekali nanti kalau kita belajar Sahih Bukhari, nanti akan kita dapati qala Abu Raja. Ini Qutaibah bin Sa'ad. Ditanya satu permasalahan ilmiah, sedangkan dia adalah syekh, ya, syekhnya Bukhari. Datang seorang pemuda, dia masih muridnya, justru dia yang disuruh menjawabnya. Hada Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahuya wa Ali ibn Madini qad saqahumullah ilaih. Qutaibah juga menyatakan, laqad rahala ilayya min syarqil ardi wa min maghribiha wa min gharbiha. Telah melakukan rihlah perjalanan jauh kepadaku, yakni untuk belajar kepada beliau, Qutaibah bin Sa'id, dari belahan-belahan timur bumi maupun dari belahan barat bumi. Artinya dari segala penjuri datang kepada diri, datang kepada Qutaibah bin Sa'id rahimahullah. Fama rahala ilayya mithla Muhammad ibn Ismail, maka tidak ada seorang pun yang rehlah menuju saya yang semisal, jadi yang setara dengan Muhammad bin Ismail. Mihyar menyatakan shadaqa Qutaibah. Telah benar apa yang diucapkan oleh Qutaibah. Ana ra'aitu ma'a Yahya bin Ma'in. Aku melihat dia, yakni Bukhari. Qutaibah. Aku melihat dia, yakni Qutaibah tentunya yang dia lihat. Shadaqa Qutaibah, ana ra'aitu, aku melihat dia, yakni Qutaibah ma'a Yahya bin Ma'in bersama dengan Yahya bin Ma'in. Wahuma jami'an yakhtalifan ila Muhammad ibn Ismail. Berdua ini, Qutaibah bin Sa'id dan Yahya bin Ma'in, keduanya yakhtalifan, yakni berbolak-balik, ila Muhammad ibn Ismail, menuju ke Muhammad bin Ismail. Fara'aitu Yahya munqadan lahu fil ma'rifah. Maka aku melihat Yahya bin Ma'in, ya, yang setara dengan Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, munqadan lahu fil ma'rifah. Betul-betul tunduk terhadap ma'rifat, terhadap keilmuan Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Berkata Ibrahim ibn Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Ibrahim ibn Salam rahimahullah. Karena Ar-Rutut itu artinya adalah tokoh-tokoh ternama. Dengkotnya para imah begitu. Ar-Rutut. Karena Ar-Rutut min ashabil hadith. Dahulu para tokoh-tokoh utama. Teras atasnya dari kalangan ashabul hadith. Mithlu Sa'id ibn Abi Maryam. Wa Hajjaj ibn Minhal, wa Ismail ibn Abi Uwais, wal Humaidi, wa Na'im ibn Hammad, wal Adni, yakni Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar, wal Khallal, yakni Al-Husain ibn Ali Al-Khalwani, wa Muhammad ibn Maimun, wa Al-Khayyat, wa Ibrahim ibn Al-Mundir, wa Abi Quraib, Muhammad ibn Al-Alla, wa Abi Sa'id, Abdul ibn Sa'id Al-Ashaj, wa Ibrahim ibn Musa, huwa Al-Farra, wa Amtaluhun. Ini nama-nama tokoh-tokoh besar. Mereka semua yaqduna li Muhammad ibn Ismail ala anfusihim fin nadhar wal ma'rifah. Semuanya mengambil keputusan Muhammad ibn Ismail atas diri mereka terkait dengan ma'rifah, masalah-masalah ilmu hadis. yakni keluasan daripada ilmu hadis yang ada pada Al-Imam Bukhari. Sampai-sampai para ulama kibar tersebut, rututnya, rutut itu artinya adalah ruasa. Ya, semuanya, ya, kalau sudah Bukhari yang berbicara, mereka mengakui dan tunduk akan kemampuannya. Tapi berikutnya, Ahmad bin Hanbal, juga guru daripada Imam Bukhari. Al-Imam Ahmad mengatakan, ma akhrajat Khurasan mithla Muhammad ibn Ismail. Khurasan tidak pernah mengeluarkan orang yang setara, semisal dengan Muhammad bin Ismail. Dan di saat Abdullah bin Imam Ahmad, Abdullah putra daripada Imam Ahmad, bertanya kepada beliau, pada bapaknya, tentang Al-Huffaz, para Huffaz. Maka Imam Ahmad menyatakan, Syabban min Khurasan. Beliau menjawab, dua orang pemuda dari Khurasan. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad dan dimulai nama Bukhari yang pertama. Ini juga menunjukkan apa? Ujian terhadap Al-Imamul Bukhari. Na'im ibn Hammad menyatakan, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari faqih hadhil ummah. Ini juga Na'im ibn Hammad, guru daripada Bukhari. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari faqih hadhil ummah. Faqihnya umat ini. Kemudian Bundar. Bundar juga guru daripada Bukhari. Nanti akan sering kita dapatkan. Haddatsani Bundar. Kadang Bundar, kadang Gundar. Ada Bundar, ada Gundar. Jangan salah. Nama-nama ulama besar. Bundar dengan Ba. Muhammad bin Basar. Muhammad bin Basar. Gundar, Muhammad bin Ja'far. Jadi ingat-ingat. Nanti akan sering keluar. Ya, guru-guru daripada Al-Imam Al-Bukhari. Bundar menyatakan, huwa afqah khalqillah fi zamanina. Huwa, yakni Al-Bukhari, afqah khalqillah fi zamanina. Orang yang paling faqihnya dari makhluk Allah di masa kita. Al-Firabri menyatakan, ini muridnya, Al-Firabri murid daripada Imam Bukhari. Sami'tu Muhammad ibn Abi Hatim yaqul. Aku mendengar Muhammad ibn Abi Hatim berkata. Sami'tu Hashid ibn Ismail yaqul. Dari Hashid bin Ismail. Kuntu bil Basrah. Aku dahulu berada di Basrah. Fasami'tu biqudum Muhammad ibn Ismail. Maka aku mendengar kedatangan Muhammad bin Ismail. Falamma qadima qala Muhammad ibn Basar. Maka di saat dia sampai di Basrah, Muhammad bin Basar menyatakan, Muhammad bin Basar siapa? Bundar apa Gundar? Bundar. Ya, Muhammad bin Basar. Bundar. Muhammad bin Basar menyatakan, qadimal yaum sayyidul fuqaha. Padahal gurunya ini. Qadimal yaum sayyidul fuqaha. Telah datang hari ini penghulunya para fuqaha. Bundar juga menyatakan, ma qadima alaina mithl Muhammad ibn Ismail. Dan juga beliau menyatakan, ana afkahir bihi mundus sini. Tidak pernah tiba, yakni sampai datang ke tempat kami ini, orang yang semisal Muhammad bin Ismail. Dan sungguh diriku, kata Bundar, rahimahullah, aku berbangga dengan dia, afkahiru bihi mundus sini, semenjak beberapa tahun yang telah lewat. Semenjak tahun-tahun yang lalu, berbangga dengan keberadaan Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Al-Bukhari juga menyatakan, ini sekarang yang mengucapkan Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari sendiri. Dakhaltu ala al-Humaydi wa ana ibnu thaman asra sana. Aku masuk menemui Al-Humaydi, gurunya. Pada saat itu usiaku 18 tahun. Faida bainahu wa baina akhar ikhtilaf fi hadis. Ini pada tahun itu, tahun pertama Al-Imam Al-Bukhari melakukan ibadah haji. Faida bainahu wa baina akhar ikhtilaf fi hadis. Tiba-tiba pada saat itu terjadi antara Al-Humaydi dengan ulama yang lain khilaf dalam masalah hadis. Falamma basarabi, di saat kemudian Al-Humaydi melihatku, qal, padahal itu 18 tahun ya. 18 tahun itu seperti siapa kalau di situ? Ya masih sangat muda sekali, 18 tahun. Nah, ini Al-Humaydi, gurunya. Sudah sepuh. Ya. Terjadi khilaf antara dia dengan salah seorang muhaddis yang lain. Di saat melihat, ini ada Bukhari di sini. Ya, kok muda? Masih sangat muda, 18 tahun. Ya. Maka Al-Humaydi kemudian menyatakan, ja'aman yufassil bainana. Datang orang yang akan memberi putusan antara kita. Siapa yang benar? Aku atau kamu? Ya, padahal dua orang imam besar. Al-Humaydi wal-Akhar. Wal-Akhar tentunya yang lain ini juga sekali berdengan Humaydi. Fa'arada alaiya al-khusumah. Faqadaitu lil-Humaydi. Wa kana haq ma'ah. Maka keduanya pun memaparkan perkara yang diperselisihkan tadi kepadaku. Ya, tentunya perkara-perkara hadisiyah. Maka aku putuskan yang benar adalah Al-Humaydi. Dan ternyata memang kebenaran bersama dia. Ini gambaran daripada keluasan ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari juga menyatakan, qala li Muhammad bin Sallam al-Baikundi. Ini juga gurunya. Muhammad bin Sallam al-Baikundi. Undur fi kutubi. Ini gurunya sendiri malah justru menyuruh Bukhari untuk mengoreksi kitab-kitabnya. Undur fi kutubi. Perhatikan kitab-kitabku ini. Fama wajatta fiha min khata fadrib alaihi. Apa yang kamu dapati padanya kesalahan, maka buang. Lemparkan. Faqala lahu ba'du ashabihi min thayyib. Faqala lahu ba'du ashabi. Kata di situ. Maka sebagian daripada rekan-rekannya bertanya kepadanya. Rekan-rekan di sini ba'du ashabi artinya tobaqat yang selevel dengan gurunya. Muhammad bin Salam al-Baikuti. Orang-orang ya heran. Ini seorang pemuda. Al-Baikundi sampai mengatakan, periksa hadis-hadisku ini. Periksa kitabku ini. Siapa dia? Man hadzal fata? Siapa pemuda ini? Faqal, maka Al-Baikundi menjawab, hadzal ladzi laisa mithlah. Ini adalah orang yang tidak ada yang semisal. Tidak ada yang semisal dia. Dan Muhammad ibn Salam Al-Baikundi rahimahullah pernah mengatakan suatu ketika, guru daripada Imam Bukhari ya. Kullama dakhala alayya Muhammad ibn Ismail tahayyartu. Wala azal khaifan minhu. Setiap kali Muhammad bin Ismail itu masuk ke majelisku, maka aku langsung kacau pikiranku, buyar sudah. Tahayyartu itu bingung. Dalam artian ya ini buyar pikirannya, konsentrasinya buyar. wala azal khaifan minhu, dan terus menerus aku ketakutan kalau ada fulan ini, ada Bukhari. Kenapa demikian? Takut kalau dalam menyampaikan hadis ada sanad yang keliru apa, pasti tahu dia. Ya, pasti tahu, pasti ketahuan sama Bukhari sampai sedemikian rupa gurunya. Dan Al-Baiquni imam besar. Ya, ini sampai sedemikian rupa. Dan suatu ketika Muhammad bin Salam Al-Baiquni berkata kepada salah seorang ya, yang tentunya satu tobaqot dengannya, yakni Salim ibnu Mujahid. Al-Baiquni menyatakan kepada Salim, "Lau jita qablu, kalau seandainya saja kamu datang lebih awal sebelum ini, la ra'aita sobian, kamu akan melihat seorang sobi." Sobi itu anak kecil ya. "La ra'aita sobian," ya memang masih remaja begitu Imam Bukhari. "La ra'aita sobian yahfadhu sab'ina alf hadits." Engkau akan melihat seorang anak kecil yang telah menghafal, atau katakanlah seorang pemuda gitu saja. Seorang pemuda yang telah menghafal 70 ribu hadis. Menghafal 70 ribu hadis dengan sanadnya loh. 70 ribu. Sab'ina alf hadis. Sahih Bukhari yang berapa jilid itu? Yang antum miliki berapa jilid? Ya. Yang Sahih Bukhari-nya bukan Fathul Bari. Ya. Ada yang 3, ada yang 4, tergantung cetakan. Ya kan? Itu hanya 9.000 hadis. Sahih Bukhari itu keseluruhannya hanya 9.000 hadis, lebih sedikit. Nah, ini 70.000 hadis, ya. Dan Imam Bukhari kita akan ketahui nanti ucapan beliau sendiri. Beliau menyeleksi dan memilih dari 600.000 hadis yang beliau hafal. Yang kemudian beliau pilih untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Dalam setiap kali mengambil hadis, beliau sholat 2 rakaat untuk kemudian ditulis. Sholat 2 rakaat kemudian ditulis. Begitu terus. Selama 16 tahun. Jadi menulis kitab Sahih Bukhari bukan 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ya. 16 tahun. Imam Bukhari. Begitu sangat teliti dan berhati-hati. Setiap hadis yang ditulis sholat 2 rakaat. Dia, beliau rahimahullah, seleksi dari 600.000 hadis yang telah dihafalkan. Hasan bin Ismail menyatakan, "Ra'aitu Ishaq bin Rahuya." Ini Ishaq bin Rahuya juga guru daripada Al-Bukhari. "Aku melihat Ishaq bin Rahuya jalisan alal mimbar." Wal Bukhari jalis ma'ah. Melihat Ishaq bin Rahuya, alhamdulillah rahimahullah, duduk di atas mimbar. Sedangkan Bukhari duduk juga bersamanya. "Wa Ishaq yuhadditsu fa marra bi haditsin." Ishaq ibn Rahuya, Ishaq ibn Ibrahim, sedang menyampaikan hadis. "Fa marra bi haditsin fa ankarahu Muhammad." Lantas lewat satu hadis yang dibacakan begitu sama Ishaq rahimahullah, diingkari oleh Muhammad ibn Ismail, yakni Bukhari. "Faraja Ishaq ila qauli." Maka Ishaq pun lantas langsung rujuk pada saat itu juga kepada pendapatnya Bukhari tadi, kepada ucapan Bukhari. Waqal, kemudian Ishaq menyatakan, "Ya ma'syara ashabil hadis, wahai sekalian para ashabul hadis, unduru ila hadzal syab, lihatlah oleh kalian pemuda ini, waktubu anhu, dan catatlah oleh kalian darinya. Fa innahu law kana fi zaman Al-Hasan ibn Abil Hasan." Karena seandainya saja dia ini hidup di masa Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia hidup di masanya tabi'in. Seandainya dia hidup di masanya tabi'in, yang di situ ada Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri yang sangat luas keilmuannya. Lah taja ilaihi, niscaya Al-Hasan Al-Basri pun akan butuh kepada ilmunya. Li ma'rifatihi bil hadits wa fiqhi, karena ma'rifatnya terhadap hadis dan fikih. Ini tentunya ujian yang luar biasa. Al-Bukhari pernah mengatakan, akhoda Ishaq ibn Rahuyah kitabat tarikh. Ishaq ibn Rahuyah pernah ya mengambil kitab tarikh, tarikhnya Bukhari. Ya. Alladhi sunaftu, yang aku tulis. Fa adkhalahu ala Abdillah ibn Tahir. Kemudian dibawa masuk menemui Abdullah bin Tahir, Al-Amir. Abdullah bin Tahir adalah Sultan Uzbekistan pada waktu itu. Uzbekistan ini nama negara Ishaq ibn Rahuyah. Dan juga Bukhari juga di situ. Faqal ayyuhal amir. Wahai amir, kata Ishaq. Ala urika sihran, maukah aku tunjukkan kepadamu sihir. Kitab tarikhnya Bukhari disebut apa? Sihir. Ini sesuatu yang luar biasa. Baik, berkata Abu Bakar Al-Madini. Abu Bakar Al-Madini. Kunna yawman inda Ishaq ibn Rahuyah. Wa Muhammad ibn Ismail hadir. Dahulu kami di sisi Ishaq bin Rahuyah. Sedangkan di situ ada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadir pula di situ. Famarra Ishaq bihadithin. Maka lewatlah pada Ishaq satu hadis. Artinya di situ Ishaq ibn Rahuyah membacakan satu hadis. Waduna sahibaihi apa? Waduna sahibihi atau sahibaihi apa al-Kanjarani? Dan pada apa ini sahibai di situ? Ya ini tentunya pada sanadnya ya terdapat nama apa al-Kanjarani. Faqala lahu Ishaq, maka Ishaq bertanya. Bertanya kepada Al-Imamul Bukhari. Ya Abu Abdillah, Ishya Kanjaron. Wa Abu Abdillah, apa itu Kanjaron? Ya. Artinya pada sanad yang dibaca tadi itu ada nama sahabat atau Al-Kanjaroni begitu. Ya. Atau Al-Kanjaroni, siapa ini? Apa ini Kanjaron? Kata Ishaq. Kal maka Al-Bukhari menyatakan Qaryatun bil Yaman. Kanjaron adalah nama satu kampung di Yaman sana. Karena Muawiyah ba'atha hadzal rajul as-sahabi. Dahulu Muawiyah mengutus seorang sahabat ini yakni Atha al-Kanjaroni ilal Yaman, menuju ke Yaman. Fasami aminhu Atha hadza haditsain. Maka Atha mendengar dua hadis. Fasami aminhu Atha hadza haditsain. Dua hadis. Faqala lahu Ishaq, maka Ishaq menyatakan, ya Abu Abdillah, ka'annaka syahidtal qaum, wahai Abu Abdillah, seolah-olah engkau menyaksikan, ya ini bersama dengan kaum tersebut, sampai bisa sedetail itu menceritakannya. Masih banyak lagi tentang perkara ini, ya, kaitannya dengan pujian-pujian para ulama terhadap Al-Imamul Bukhari, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti masih pada tema ini pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.